satu. Tak sekalian seliramu, uang ayu kan tadi pepucanku. Bingung rasa hatiku, arep sambat nanging karo sapa. Nyatane ora kuwo ngrasake atiku sansaya nelangsa. Taman asmara rasa satra bisa lali esok awan bengi tan sampe dati. Nyatane ora kuwo ngrasake atiku sansaya nelangsa. Taman asmara.